بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنهتنا عزكم الله kita masih pada bab-bab yang berbicara tentang masalah nama. Dalam kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pembahasan yang lalu, bab yang terakhir yang kita baca tentang nama yang paling Allah benci, yaitu nama Malikul Amlak, raja di raja. Paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan raja di raja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menderajatkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man da'a akhara bitasghiri ismih. Bab seseorang yang memanggil orang lain, memanggil orang lain dengan mentasghir namanya. Tasghir itu wazan fu'ailun. Fu'ailun, abdun, ubaidun. Gitu ya. Tawqun, tulaiqun. Wazan fu'ailun. Tayyib. Bab ini menjelaskan tentang masalah memanggil orang lain dengan cara mentasghir namanya. Tayyib. Ada orang namanya siapa ya, Fan? Namanya Talib. Dipanggil ya Tuwailib. Begitu. Tuwailib. Ada orang namanya Hamad. Dipanggil ya Humaid. Ada orang namanya Abad. Dipanggil ya Ubaid. Begitu. Ditasghirkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Khulasah daripada bab ini. Diperbolehkan memanggil orang lain dengan cara mentasghir namanya. Ini untuk sebuah tujuan. Bisa jadi yang pertama adalah untuk merendahkan dia. Litahqirihi, untuk merendahkan dia. Mungkin dia adalah orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan hizbiyin, dari kalangan ahlul ma'siyah, sehingga direndahkan, ditahkir, direndahkan dia dengan mentafsir namanya. Barakallahu fikum. Atau dalam rangka untuk tamlih. Tamlih itu untuk sesuatu yang menyenangkan. Biasanya untuk anak kecil atau orang yang dia sukai, dia sedang bergurau dengannya, namanya tamlih malaha. Sehingga tergantung bagaimana kondisinya, bagaimana dia memanggil nama tadi, dan bagaimana orang yang dipanggil. Kalau orang yang dia panggil itu dari kalangan ahlu sunnah, orang yang baik-baik saja, dikenal dengan kebaikannya, ma'ruf dengan kebaikannya, ikhwah kita, dipanggil dengan tasghir, berarti tujuannya untuk malaha, untuk kesenangan, untuk senda gurau, bercanda. Tapi kalau orangnya dari kalangan orang yang menyimpang, atau dari kalangan orang yang berbuat dosa besar, ahli maksiat, atau mengerjakan sebuah kemungkaran yang mau diingkari, dipanggil dengan nama tasghir, itu pelecehan, penghinaan untuk dia, merendahkan keadaan dia. Barakallahu fikum. Jadi faham insyaAllah ya? Nah, sehingga tergantung kondisinya masing-masing. Misalkan ada seseorang, kita bicarakan orang-orang yang menyimpang ini, ada seseorang yang punya pemahaman aneh, pemahaman yang menyimpang begitu. Tanya, pertanyaannya menyimpang tentunya. Sementara yang ditanya, orang yang memiliki wibawa, yang memiliki kedudukan, memiliki manzilah, martabat yang tinggi, didengarkan suaranya, langsung direndahkan dengan memanggil tasghir namanya. Nah, barakallahu fikum. Dia misalkan namanya Hafid. Ya Huwaifid. Ya Huwaifid. Gini, gini, gini, gini. Dibantah pemahaman dia. Baik. Dia namanya misalkan, sebelah lagi apa namanya? Ya Allah, namanya siapa lagi? Tadi akan nama saya bingung ya. Hah? Sudah tasghir ya sih. Barakallahu fiik. Al-muhim, dipanggil dengan tasghir mengecilkan namanya untuk merendahkan dia. Kita baca hadisnya supaya jelas. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa. Wa Musa ibn Ismail أبو سلمة التبوذكي المنقري قال حدثنا القاسم ابن الفضل عن سعيد ابن المهلب عن طلق ابن حبيب dari طلق ابن حبيب قال katanya طلق كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. Saya dulu adalah orang yang paling keras mendustakan syafaat. Tidak percaya adanya syafaat. Di yaumul qiyamah nanti. Sehingga dia mendustakan semua yang berbicara masalah syafaat. Fasa'altu Jabir. Lalu saya bertanya kepada sahabat Jabir. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Fakala, maka sahabat Jabir mengatakan, menjawab, ya Tulaiq. Talqun menjadi Tulaiq. Kita selir. Di sini fungsinya apa ya Pak? Bergurau, bercanda, atau merendahkan? Jawabannya, merendahkan. Dikarenakan yang dia hadapi, orang yang mengingkari syafaat. Sementara yang mengingkari syafaat, dari kalangan Khawarij. Syekh Khawarij, dari kalangan Mu'tazilah. Dan semisalnya, orang-orang yang menyimpang pemahamannya. Tanya, maka direndahkan dulu. Ya Tulaiq. Hei talak cilik. Begitu. Sami'tu an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yakhrujuna minan nari ba'da dukhul. Mereka itu keluar dari api neraka, setelah masuk padanya. keluar setelah masuk waktunya dengan syafaat yang ada. Wa nahnu naqra'u alladhi taqra', sementara kami membaca apa yang kamu baca. Ini mukhtasar panjangnya riwayat yang cukup panjang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika itu Talab Ibnu Habib membacakan kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma semua ayat yang menjelaskan tentang abadinya ahlu nar. Dibacakan khalidina fiha abada. Dibacakan ayat yang lainnya lagi yang ada kata-kata khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka sahabat Jabir mengatakan, ya Tulaik, hey Tulaik, siapa yang lebih alim tentang kitabullah dan sunnah rasulnya, saya atau kamu? Ini sahabat Jabir, sahabatnya Rasul. Beliau mengatakan demikian untuk merendahkan dia. Saya ini sahabatnya Rasul, tahu turunnya ayat, langsung mendengar sabda Rasulullah SAW, mengambil ilmu langsung dari beliau. Siapa yang paling alim tentang kitabullah, aku atau kamu? Dia mengatakan, la, fal anta aqra. Dan engkau yang lebih mengerti kitabullah, yang lebih alam, lebih mengerti sunnah rasulnya daripada saya. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal ladzi qara'ta ahluha humul musyrikun. Yang kamu baca tadi ayat-ayat tadi itu berkenaan tentang kaum musyrikin, terkait dengan orang-orang kafir. Tetapi yang dimaukan sekarang adalah qaumun asabu dzunuba fa'udzibu biha tsumma ukhriju jami'a. Tapi yang dibahas satu kaum dari kalangan kaum muslimin ahli maksiat, di yaumul qiyamah diazab dengan maksiatnya tadi lalu dikeluarkan seluruhnya dari api neraka. Itu keluar dengan syafaat. Kemudian dibawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dibawakan tadi, yakhrujuna minan nari ba'da dukhul. Mereka keluar dari api neraka setelah masuknya mereka ke dalam neraka tadi. Hadis masalah syafaat itu bukan terkait dengan orang kafir. Bukan terkait dengan kaum musyrikin. Yang kafir, kafir dalam neraka abadi. Musyrik dalam neraka abadi. Yang dibahas bukan mereka. Yang dibahas adalah kaum muslimin, kaum mukminin al-usah, yang ahli maksiat, semasa hidupnya berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran-kemungkaran yang belum sempat taubat daripadanya. Di yaumul qiyamah Allah tidak mengampuni dosanya. Maka akan diazab di yaumul qiyamah dengan dosa-dosa yang ada pada mereka tadi. Begitu bersih dari dosanya, maka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Ada pula yang gagal dimasukkan neraka, diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Ada pula yang mendapatkan syafaat, tidak enggak jadi diazab di neraka dengan syafaat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga ada pertentangan. Ayat-ayat yang kamu bacakan wahai Tulaid tentang orang-orang yang abadi dalam neraka itu orang kafir. Sementara hadis yang berbicara masalah syafaat Rasul di yaumul qiyamah nanti untuk ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin, bukan untuk orang kafir. Entah ala kulli hal. Hadis ini khonatina azzakumullah, kita bahas masalah kita. Ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala terkait dengan top masalah nama. Diperbolehkan memanggil orang lain dengan mentasghir namanya, mengecilkan namanya, bisa dalam rangka untuk tahqir, merendahkan dia, menghinakan dia dikarenakan punya pemahaman yang menyimpang, atau dikarenakan dia orang yang memang menyimpang, atau dikarenakan dia berbuat dosa atau kemungkaran yang hendak kamu ingkari. Boleh kamu sebutkan dengan mentasghir namanya, atau juga dengan tujuan yang lain untuk bercanda atau bersunda kurau, namanya tamlih lil malaha. Hada ya cuci. Yang dicontohkan sekarang ini dipanggil namanya dengan tasghir. Tadinya namanya Talak dipanggil Tulaik, wazan fa'il tulaib dikarenakan dia memiliki pemahaman khawarij menentang syafaat, mendustakan masalah syafaat. Tayyib. Ini terkait dengan masalah nama. Faedah lain yang bisa kita ambil, ini berkaitan tentang bab syafaat. Ikhwanatina azakumullah, prinsip kaum muslimin ahlu sunnati wal jamaah salafiyin bahwasanya asy-syafa'ah jaizatun aqlan wa syar'an, yang namanya syafaat perkara yang boleh terjadi secara akal dan syariat. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah syafa'ah ini hadisul mutawatir. Hadisnya mutawatir maknawi. Yang namanya mutawatir diyakini kesahihannya. Banyak jalurnya, banyak isnadnya, banyak sahabat yang meriwayatkannya. Baik. Terkait dengan masalah syafaat, prinsipnya kaum muslimin syafaat itu milik Allah semata. Qul lillahi syafa'atu jami'a, kata Allah. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, milik Allah semua syafaat. Hak Allah semua syafaat. Ini poin pertama. Antum harus pahami, harus yakini yang namanya syafaat hak murni Allah azza wajalla. Allah yang memberi syafaat, Allah yang mengizinkan orang beri syafaat, Allah yang menolak memberi syafaat. Paham tuh? Semuanya Allah yang menentukan. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Tayyib. Kemudian dalam Islam yafanatina azakumullah asy-syafa'ah ala qismain. Syafaat dua macam. Yang pertama asy-syafa'atul manfiyah. Syafaat yang ditolak, yang ditiadakan dalam Islam. Apa itu? Yaitu asy-syafa'ah allati tutlabu min dunillah. Syafaat yang diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolak. Itu termasuk tindakan syirik. Engkau minta syafaat kepada Rasul yang telah wafat. Syirik. Engkau minta syafaat kepada wali-wali yang telah mati. Syirik. Dikarenakan syafaatnya diminta dari selain Allah azza wa jal. Paham dong? Paham insya Allah ya? Dan inilah tujuan utama orang-orang musyrikin Quraisy pada masa lalu beribadah kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, kepada sembahan-sembahan selain Allah azza wa jal. Beribadah kepada patung bukan karena meyakini patung itu menciptakan. Bukan. Mereka yakin yang menciptakan adalah Allah. Yang mengatur alam adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Tetapi mereka beribadah kepada patung-patung tadi. Mereka menjadikannya sebagai syafaat. Sebagai pemberi syafaat selain Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, ha'ula'i syufa'auna innallah. Mereka ini yang telah memberi syafaat kami di sisi Allah Azza wa Jal. Perantara kami di sisi Allah Azza wa Jal. Kalau kami langsung ibadah kepada Allah ditolak, kami orang yang kotor, orang yang enggak bersih, orang yang enggak suci. Kita butuh perantara, wasilah orang soleh, wasilahnya para wali. Kita minta kepada dia, sampaikan kepada Allah Azza wa Jal. Itu mereka. Ini letak kesyirikannya. Letak kesyirikannya. Beribadah kepada Allah. Juga beribadah kepada patung-patung tadi. Dengan niatan sebagai pemberi syafaat. Ini namanya syafa'ah syirkiyah manfiyah. Syafaat yang syirik. Yang ditiadakan dalam Islam. Syafaat yang diminta dari selain Allah Azza wa Jalla. Faham tu? Tayyib. Yang kedua, syafa'atun musbatah. Syafaat yang ditetapkan, dinyatakan ada, sah dalam Islam. Yaitu syafaat yang diminta dari Allah semata. syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala SWT. Jadi antum minta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam pemberi syafaat kita di yaumul qiyamah nanti. Apa bedanya? Mintanya bukan pada Rasul. Mintanya kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah Rasul alaihi salatu wassalam pemberi syafaat kami di yaumul qiyamah nanti. Jadi enggak ngomong kepada Rasul, ya Rasulullah, mohon syafaatnya, syirik. Beliau telah wafat, telah mati. Mintanya kepada Allah, ya Allah, mohon syafaatnya. Atau mengatakan, ya Allah, jadikan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pemberi syafaat untukku di yaumul qiyamah nanti. Kalau di bahasa Arab kan, Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaatku di yaumul qiyamah nanti. Ini yang diizinkan. Baik, hadza wadih. Kemudian barakallahu fikum, di yaumul qiyamah nanti, di hari akhir nanti, di sana ada yang namanya syafaat. Ada sebuah peristiwa yang namanya syafaat. Di yaumul qiyamah nanti yang memberikan syafaat adalah Allah Azza wa Jal. Itu jelas. Dan di akhir, setelah semuanya memberikan syafaat, selesai semuanya, terakhir Allah Azza wa Jal yang memberikan syafaat untuk hamba-hambanya. Allah akan mengambil dari hamba-hambanya orang-orang yang dimasukkan dalam surga setelah masuknya mereka dalam neraka. Namanya syafaat arhamir rahimin. Syafaatnya Allah arhamir rahimin. Yang kedua, para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka semua memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan syafaatnya untuk umatnya. Barakallahu fikum. Untuk Rasul ada beberapa syafaat. Yang pertama disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma. Namanya asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang terbesar. Ini syafaat di padang mahsyar nanti. Ketika umat manusia dan jin dikumpulkan semua di padang mahsyar sebelum diputuskan perkara. Mereka mengalami yang namanya al-faza'ul akbar. Rasa takut yang sangat. Ketakutan yang begitu besar, begitu agung, begitu menghebohkan. Namanya al-faza'ul akbar. Ketika itu umat manusia datang kepada para anbiya wal mursalin. Datang kepada Adam alaihi salatu wassalam. Angkat tangan, menyebutkan kesalahannya. Datang kepada Nabi Nuh, angkat tangan, menyebutkan kesalahannya. Datang kepada Nabiullah Ibrahim, angkat tangan, menyebutkan kesalahannya. Datang kepada Nabiullah Musa, angkat tangan, menyebutkan kesalahannya. Datang kepada Nabiullah Isa, angkat tangan. Dan terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan ana laha, itu hak saya. Maka beliau pun datang kepada Allah Azza wa Jal, sujud di hadapan Allah Azza wa Jal, dibukakan oleh Allah Azza wa Jal pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang sebelumnya belum pernah dibukakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lama beliau sujud. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tuqah, isfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta, kamu akan dikasih. Minta izin syafaat, kamu akan diizinkan berikan syafaat. Dan perlu dipahami prinsipnya harus sunnah yang mendapatkan syafaat orang yang Allah ridhai dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul SAW pun memberikan syafaat kepada kaum semua umat manusia. Itu namanya upaya untuk segera diputuskan perkara-perkara mereka. Itu namanya syafaatul uzma, syafaat supaya Allah Azza wa Jal segera menyelesaikan, memutuskan perkara-perkara makhluknya. Itu yang namanya al-maqamul mahmud, maqaman mahmudanilladhi wa'addah. Maqam yang terpuji, yang dijanjikan untuk Rasul adalah ini. Namanya syafaatul uzma. Ini hanya untuk Rasul saja. Yang ini disepakati semua kaum muslimin. Tidak ada yang nolak. Hatta khawarij, hatta mu'tazilah. Semuanya iman. Tidak ada masalah dengan yang satu ini. Karena fungsinya adalah fathul qada untuk memutuskan perkara-perkara makhluk ketika itu. Syafaat yang berikutnya ialah syafaat untuk paman Rasul, yaitu Abu Talib. Syafaat dalam bentuk takhfiful azab. Syafaat dalam bentuk meringankan azab. Abu Talib mati kafir dengan kesepakatan para ulama. Kita lakin oleh Rasul, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mata kafir. Tapi Rasul memberikan syafaat untuk Abu Talib dalam bentuk takhfiful azab, keringanan azab. Yang semestinya di dalam kerak terbawah neraka jahanam diangkat sampai di bagian atas neraka jahanam, dikasih terompah dari neraka. Ketika dipakai terompah tadi, mendidihlah otak yang di kepalanya. Itu yang paling ringan. Hanya itu yang bisa dilakukan Rasul untuk pamannya. Namanya takhfiful azab, syafaat dalam bentuk meringankan azab. Itu khusus untuk Rasul saja dan khusus untuk pamannya Rasul. Barakallahu fikum. Sementara syafaat yang lain umum. Para anbiya wal mursalin memberikan syafaat. Nabi kita Muhammad memberikan syafaat. Kaum para syuhada, orang-orang yang mati syahid, memberikan syafaat untuk 70 orang dari keluarganya. Anak-anak kecil, bayi-bayi yang telah wafat sebelum balik, memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan para malaikat juga diminta memberikan syafaat. Baik, ada yang memberikan syafaat orang-orang yang mau masuk surga, segera masuk dalam surga. Ada pula syafaat untuk orang-orang yang ditetapkan sebagai ahlu nar, gagal, enggak jadi masuk dalam neraka. Dan yang paling banyak syafaatnya adalah syafaat untuk orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka. Sudah masuk dalam neraka. Sudah gosong dengan neraka. Dan itulah syafaatnya Rasul untuk umatnya. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, syafaati li ahlil kaba'iri min ummati. Syafaatku nanti ditujukan untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku, yakni ahli maksiat dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang muslim, dia berbuat dosa besar, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, belum sempat taubat, mati. Ketika mati, di yaumul qiyamah Allah tidak mengampuninya langsung. Maka dia dimasukkan dalam neraka. Mereka inilah yang nanti mendapatkan syafaatnya Rasul. Syafaati li ahli kaba'iri min ummati. Maka dengan syafaatnya Rasul dikeluarkan mereka dari api neraka. Sudah gosong kal faham. Faham itu daging bakar. Sudah gosong. Barakallahu. Begitu pula syafaatnya yang lain-lainnya, kebanyakannya syafaat untuk orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, dikeluarkan daripadanya. Mereka disebut dengan jahannamiyun, neraka jahannam. Dimasukkan dalam nahrul hayat, dalam sungai kehidupan, mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di tepian pantai. Barakallahu fikum. Mereka berubah menjadi makhluk yang indah, tidak lagi kosong, kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini diyakini oleh kaum muslimin. diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah dikarenakan hadisnya mutawatir. Ini bukan untuk orang kafir, jangan salah paham. Yang kafir, yang musyrik, neraka jahannam abadi selama-lamanya. Yang dibahas kaum muslimin. Kaum muslimin yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa besar, belum taubat. Mati, belum Allah ampuni. Maka ada kesempatan nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya Rasul. Syafaat yang inilah yang diingkari oleh kaum khawarij. Diingkari oleh mu'tazilah. Diingkari oleh rafidah, syiah. Mereka mengingkari ini. Tidak mungkin masa orang sudah masuk dalam neraka kok dikeluarkan lagi. Mereka mengingkari hadis syafaat. Barakallahu fikum. Hujjah mereka disebutkan dalam riwayat tadi. Apa itu? Membawakan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang yang masuk dalam neraka. Khalidina fiha abada. Ka abadi. Yang sudah masuk dalam neraka itu abadi. Tidak mungkin lagi keluar lagi. Itu syubhat mereka. Dulu sampai sekarang. Dibantah oleh sahabat Jabir bin Abdul dalam riwayat ini. Bantahan yang pertama direndahkan dulu orangnya. Ya tulaik. Gitu. Direndahkan orangnya. Supaya kalau dia tahu kamu ini orangnya gak beres pemahamannya. Menyimpang pemahaman kamu ini. Ya tulaik. Dibikin down. Nah, yang kedua. Diterangkan dulu siapa dia ini. Tentu yang ngomong ini gak sembarang orang ya. Kalau antum yang ngomong mungkin gak dianggap. Nah, yang bicara ini sahabat Jabir bin Abdullah. Kalau sekarang mungkin para ulama. Assalamualaikum. Yang dihadapi orang-orang yang di bawah mereka. Ya, di bagian yang kedua langsung tembak. Siapa yang lebih alim tentang Al-Quran dan Sunnah? Kamu atau ke saya? Tak mungkin jawab kecuali Anda, nah, gitu ya. Yang dihadapi ini para sahabat. Tak mungkin dia mengaku saya lebih alim daripada kamu ya sahabat. Wah, sudah hancur dia ya. Nah, pasti mengatakan Anda lebih alim. Baik. Kata Jabir, yang kamu baca, kami juga baca. Jangan dikira kami tidak membaca ayat-ayat tadi. Yang kamu baca, kami baca. Kami tahu yang kamu baca. Kami juga membacanya. Tapi kamu salah paham. Yang kamu baca itu untuk orang-orang kafir. Kaum musyrikin, orang-orang kafirin. Naam. Di yaumul qiyamah nanti neraka tempatnya. Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Syafaat? Enggak ada. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kata Allah. Enggak ada kemanfaatan untuk mereka syafaatnya. Orang yang memberikan syafaat. Karena kafirnya mereka. Ya orang kafir. Sementara yang dibahas dalam hadis syafaat bukan untuk mereka. Tapi untuk kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ahlul kabair, yang mati belum bertaubat kepada Allah, di yaumul qiyamah tidak atau belum diampuni dosanya langsung oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka masuk dalam neraka, dan ketika kosong, sudah kosong ifat, dikeluarkan dari surga dengan syafaatnya para anbiya wal mursalin, syafaatnya para mukminin, para syuhada, syafaatnya para malaikat, dan yang terakhir syafaatnya Allah Rabbul Alamin, syafaatnya Arhamur Rahimin. Barakallahu fikum. Ini yang diimani oleh kaum muslimin. Maka ini di antara perbedaan besar antara muslimin dengan non muslimin. Kaum muslimin punya harapan yang luar biasa. Mereka diminta untuk sekuat tenaga berikhtiar melaksanakan amal saleh. Ketika mereka berdosa, diminta bertaubat dengan taubat dan nasuha. Ketika sebagian mereka terjatuh dalam dosa besar, belum sempat taubat. Ada dua harapan. Harapan yang pertama adalah ampunan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ampunan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Sebab orang yang mati belum sempat taubat dari dosa besar, di yaumul qiyamah nanti tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Insya'a ghafarallah. Bila Allah menghendaki, langsung diampuni. Ini yang pertama, selesai. Tidak pakai masuk neraka. langsung Allah ampuni dosa dia. Yang ini luput, neraka tempatnya dia. Tapi ada harapan yang terakhir, dia tidak kekal abadi dalam neraka, akan mendapatkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaatnya para nabi-nabi yang lainnya, syafaatnya kaum mukminin, syafaatnya para syuhada, syafaatnya para malaikat, bahkan syafaatnya Allah Rabbul Alamin. Dikeluarkan nanti dari neraka jahannam, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan ya, jangan punya planning jadi orang-orang yang terakhir tadi. Kaya maksud, jangan berleha-leha, kemudian berharap, ya paling kayak yang terakhir Ustaz. Cuma-cuma-cuma, Pak. Masalahnya nyemplung merokok di sini, Pak. Jangan dikira neraka itu masuk, kayak orang masuk dalam penjara. Panasnya luar biasa. Digambarkan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis, didatangkan seseorang dari ahlu dunia yang semasa hidup di dunia itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tidak pernah merasakan penderitaan, kesengsaraan, kesulitan. Semuanya enak. Dicelupkan dalam neraka jahanam sekali celupan. Sekali celupan tok. Bukan sekian hari, bukan sekian tahun. Sekali celupan. Loh, dientaskan lagi. Ditanya, apa yang kamu lihat dalam neraka itu? Langsung dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat sebuah kesengsaraan, sebuah apa namanya perkara yang mengerikan, lebih ngeri daripada itu. Dia lupa dengan kenikmatan dia selama ini. Padahal sekali celupan. Jangan punya harapan yang terakhir. Yang namanya muslim, yang muwafaq, itu berlomba-lomba, serius, sungguh-sungguh, untuk mendapatkan yang terbaik. Muslim yang terbaik, muslim yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang diampuni semua dosa-dosanya, masuk di yaumul akhir nanti, dalam keadaan sudah terampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jal, menjadi ahlul jannah, tanpa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga itu yang ada pada kita semuanya. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Tayyib, ini bab 359. Bab yang berikutnya. Belum ada kan? Belum ada. Tayyib, bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu yud'a ar-rajulu bi ahabbil asma'i ilayh. Bab, seseorang itu dipanggil dengan nama yang paling dia sukai. Bab, orang itu, seseorang itu dipanggil dengan nama yang paling dia sukai. Qala haddathana Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami. Qala haddathana Muhammad ibn Uthman al-Qurashi. Qala haddathana Zayyal ibn Ubayd ibn Hanbalah. Qala haddathani jaddi Hanbalah ibn Khizyam. Qala, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yud'a ar-rajulu bi ahabbi asma'ihi ilayh wa ahabbi kunah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, sangat menakjubkan beliau, seseorang itu dipanggil dengan nama yang paling dia sukai dan dipanggil dengan kunyah, nama kunyah yang paling dia cintai. Barakallahu fikum. Halo, Pak. Ini dalam rangka untuk mengamalkan sunnah, dan yang kedua dalam rangka untuk menyenangkan orang yang dipanggil. Nah, gitu ya. Kalau antum manggil dia dengan nama yang paling dia enggak suka, bisa marah ya, Pak. Bisa uring-uringan, gitu ya. dia dipanggil dengan nama yang paling dia sukai. Dia namanya, misalkan namanya Muhammad Arifin. Saya gitu ya. Anda dipanggil siapa namanya? Saya dipanggil Muhammad. Gitu. Panggil dia Muhammad. Saya dipanggil Ipin. Arifin, Ipin. Nah gitu ya. Pin. Sampai dia jengkel dipanggil pan pin. Nama saya Muhammad. Ya kan ada Arifinya. Saya senang dipanggil Muhammad. Ya kan. Maka yang dianjurkan dalam Islam yang adab, itu yang dianjurkan sama Rasul, sekaligus menyenangkan orang tadi, panggil dengan nama yang paling dia sukai. Ya Muhammad. Senang dia. Ayo. Ayo itu. Dia punya kunyah. Nama kunyah Abu Fulan. Dia punya kunyahnya. Ada Abu Fulan, ada Abu Fulan, ada Abu Fulan. Antum yang paling suka yang mana? Nah, saya paling suka dengan kunyah Abu Ali. Ya Allah, ya Abu Ali. Dia punya anak namanya Ali, ada Hasan, ada Husain, ada macam-macam. Yang paling dia suka Abu Ali. Antum jangan panggil dia, ya Abu Husain. Gitu. Ali, Abu Ali. Parah-parah dia kan ya. Nah, dia dipanggil dengan nama yang paling dia cintai. Sehingga tolong sebagian pihak kadang soto, soto ya, kadang gurau gitu ya kan. Nah, gurunya ini kebablasan. Dikit orang jengkel, adalah Yesus. Jadi diharuskan adab yang diajarkan dalam Islam untuk kita semua adalah muru'atu syu'urin nas, memperhatikan perasaan orang lain. Memperhatikan perasaan orang lain. Antum jangan menyakiti perasaannya orang lain, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah nama, masalah kunyah, masalah memanggil, dan segala macam. Apalagi di tempat kita ini kan seringkalinya nyingkat-nyingkat kalau manggil ya. Ya. Orang namanya Ahmad, panggil. Mat, gitu. Kalau dia suka sih gak ada masalah, kalau enggak jangan. Ada orang, kadang juga panggil amak-amak gitu ya. Ahmad, amak-amak gitu. Dia senang gak ada masalah. Kalau gak suka jangan dipanggil. Barakallahu'alaikum. Al-Muhim, ini bimbingan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan masalah memanggil orang lain. Dipanggil dengan nama yang paling dia cintai, yang paling dia suka. Dan dipanggil dengan kunyah yang paling dia cintai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi yang lain masih pada pembahasan nama-nama ya. Ini nama-nama yang aneh-aneh disuruh merubah ini. Nah, ada orang namanya Asiyah. Asiyah. Bukan Asiyah. Tapi bagi Ain, bagi Asad. Asiyatun. Apa dia fana Asiyah? Hah? Perempuan? Maksiat. Suruh ganti. Ada orang namanya Sarm. Namanya Sarm. Tau Sarm? Pedang terhunus. Sarm ya. Hah? Saifun Sarim. Pedang yang terhunus. Ini sangar ya kawan. Atau lagi namanya Hurab. Tahu Hurab? Tahu Hurab? Hurab. Hah? Gagak. Hah? Namanya dia Hurab. Ya Hurab. Hei gagak, gagak. Gitu. Gagak itu pemakan. Pemakan. Nah itu. Ini akan dibahas nanti insyaAllah ya kawan beberapa bab. Terkait dengan beberapa nama-nama yang dianjurkan untuk diganti. Ada namanya Syihab. Tahu Syihab? Panah api yang menyala-nyala. Masya Allah. Nah, ini sudah demikian. Akan dibahas oleh ikhwan. Macam-macam. Ada Zuham, ada Farrah, ada Aflah, Al-Muhim. Pada pembahasan berikutnya akan disebutkan beberapa nama-nama yang dianjurkan untuk dirubah. Nanti. Ada yang mau dilihat. Dari pertanyaan yang ada. Sudah ada apa belum? Sudah ada? Belum? Ini sudah ada masih? Sudah ada? Ya makan dulu. Coba. Baik. Ada beberapa pertanyaan. Sambil nunggu komat ya. Komatnya itu berapa lama? Berapa jam? Setengah jam? Baik. Ada pertanyaan yang lain. Bagaimana pendapat Salafiyin terkait dengan seorang ikhwan yang memiliki pemikiran bahwa kita harus banyak-banyak belajar dan menuntut ilmu, sedangkan dia sudah memiliki istri dan anak-anak yang wajib untuk dia nafkahi, sehingga dalam sehari-hari dia luangkan waktunya untuk bekerja hanya sampingan saja, dan waktu keseluruhannya dia gunakan untuk belajar dan ta'lim, dan hanya berbekal tawakal. Kok hanya usaha gitu loh. Dan dia tawakal gitu ya. Sedangkan zaman semakin maju sehingga bisa dibilang harga barang semakin meningkat tinggi. Apakah laki-laki yang seperti ini benar-benar secara syariat? Apakah yang seperti ini tidak bertentangan dengan wajibnya menjaga harga diri ketika supaya kita tidak minta-minta? Nah, masya Allah. Tapi ya, Pak Irfan. Ini semua tergantung pada laki-laki tadi. Apakah tanggung jawab dia telah dipenuhi ataukah tidak? Barakallahu fikum. Ini kan laki-laki berupaya untuk menggabungkan antara mencari dunia, dia bekerja, dia bisa dikatakan mungkin sampingan, tidak terlalu dia seriusi, selebihnya untuk dia belajar. Ini kalau laki-laki tersebut, barakallahu fikum, mampu dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, tidak menyia-nyiakan anak istrinya. Bandung, sehingga standar kehidupan pas dia penuhi. Selebihnya kemudian dia tawakal, selebihnya dia gunakan untuk ilmu. Ini tidak berdosa, bahkan perkara yang sangat mulia. Insya Allah dengan semangat berilmunya, semangat dia beramal, rezekinya akan barokah. Tapi kalau sampai pada tingkat dia menyia-nyiakan anak istrinya dengan alasan belajar, taklim, kerjanya sambil lalu begitu saja, anaknya, kebutuhannya enggak terpenuhi, istrinya juga demikian, kelaparan, kekurangan, hadala ya juz, enggak diperbolehkan. Dia jatuh dalam tindakan dosa atas nama ilmu. Kafatil mar'i ithman ayyudhayya man ya'ul, kata Rasul. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Ya, kuncinya adalah tanggung jawab dia selesai atau tidak. Baik, itu yang paling penting. Tidak ada keharusan harus jadi orang kaya. Wah, semuanya kaya. Yang miskin juga banyak. Yang penting tanggung jawab dia penuhi. Paham insya Allah ya? Selebihnya dengan ilmu, luar biasa. Jarang ada orang yang punya semangat demikian, barakallahu fikum. Sehingga kita semangati orang semacam ini, dan diingatkan, jangan sampai melupakan kewajiban mengurusi anak, istri, nafkah anak, perhatikan, nafkah istri, perhatikan, tergantung berapa istri kamu, berapa anak kamu. Masing-masing ada hak yang harus kamu tunaikan. Semuanya beres, selesai. Apalagi ya, Ikhwan. Dunia ya itu tok, kalau mana ya, Ikhwan. Bisa makan, bisa minum, saya terpenuhi, pribadi, anak, istri, selesai. Apalagi? Selebihnya, akhirat. Barakallahu fikum. Nah, jadi kita akan menyalahkan dia apabila dia menyia-nyiakan keluarganya. Paham ya? Sibuk dia. Taklim sana, taklim sini. Oh, berangkat, dauroh sebelah sana, dauroh sebelah sini. Bojone ning opo kaliren. Anaknya kaliren, gak makan, gak ngombe dan segala macamnya. Akhirnya datang ke tetangga sebelahnya minta makan, minta minum dan segala macamnya. Ada haram. Ada la yajuz. Antum, tindakan antum mencari ma'isyah yang halal untuk menghidupi, menafkahi anak istri, ibadah. Mengamalkan ilmu, perkara yang wajib. Sehingga niatkan ilmu untuk ibadah, nafkah juga untuk ibadah. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Masya Allah. Apa hukum seseorang laki-laki yang hendak menikah dalam keadaan dia belum memiliki pekerjaan dan tempat tinggal? Apakah boleh bagi seorang wanita mempersyaratkan adanya tempat tinggal yang pasti ketika dilamar? Masya Allah. Jawabannya boleh. Boleh bagi seorang wanita mempersyaratkan demikian, dikarenakan itu persyaratan sesuai dengan konsekuensi akad. Sesuai dengan konsekuensi akad, tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Namanya syartun yuwafiqu muqtadal akad. Ya, namanya laki-laki begitu tahu jawabnya. Begitu dia nikah itu ya bawa istrinya, ditaruh di rumahnya, entah itu bikin atau kasih yang ngontrak mandiri. Barakallahu fikum. Nam diperbolehkan. Jadi ketika laki-laki mau menikah belum punya pekerjaan dan tempat tinggal bagaimana? Ya ngomong sama orang tuanya. Kalau orang tuanya bisa mengatur segala sesuatunya, beres urusannya ya. Kan gitu ya. Orang tuanya enggak memungkinkan, usaha dulu. Usaha dulu. Cari maisyah dulu baru menikah. Kecuali kalau betul-betul kondisinya sangat membahayakan. Kalau enggak menikah bisa jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Sudah zona merah nih, sudah bahaya ya. Maka diperbolehkan bagi dia untuk hutang, utang untuk nikah. Itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Paham tuh? Tapi ya tadi itu, setelah itu dilunasi utang-utangnya ya, ikhwan barakallahu fikum. Nah, terus pekerjaannya itu tidak mesti harus yang mentereng-mentereng begitu ya, kawan. Yang penting ada pemasukan, ada income yang cukup untuk dia dan keluarganya. Nah, dia nggak ada persyaratan harus apa namanya pekerjaan tetap, harus jadi apa, gaji sekian puluh juta. Tidak. Nanti dia punya pekerjaan tetap yang bisa digunakan untuk menafkahi anak istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Laki-laki yang bagaimana yang harus dicari? Laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Tentu penilaiannya dengan bimbingan Islam. Diridhoi dalam Islam agamanya dan akhlaknya dia. Agamanya dan akhlaknya dia. Agamanya ini mendorong istrinya untuk semangat dalam beramal saleh. Akhlaknya akan membuat muamalah dalam rumah tangga bagus. Barakallahu fiik. Nah, terus perempuan yang bagaimana yang dicari? Perempuan yang taat dalam beragama. Perempuan dinikahi karena empat perkara: cantiknya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Rasul mengatakan cari agamanya. Fal kita ditintari petiada. Saya mau tanya, ketika antum mencari seseorang istri, yang antum dahulukan nyari cantiknya baru agamanya, atau agamanya baru cantiknya? Laki-laki, saya bicara dengan kaum laki-laki. Jawab kan? Antum. Cantiknya. Terus? Kenapa kok cantiknya? Bingung sendiri dia. Itu secara fitrahnya begitu ya. Nah ya, Rasul mengatakan fal farbi dzati din tari patiada. Cari agamanya yang taat beragama. Kalau dia akan sengsara kau. Sehingga tolak ukurnya adalah agama. Cantik relatif para kulitku. Tapi yang ditanyakan tadi, nanyakan cantiknya dulu baru agamanya atau ke agama baru cantiknya? Jawabannya tanyakan cantik enggak? Baru agamanya bagus enggak? Gitu. Hah? Gitu lah ya? Nah, jadi ketika dia mengatakan cantik, Masya Allah, agamanya gimana? Enggak bagus. Antum menolak karena agamanya. Dasar penolakan kamu syar'i. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, pastinya yang kepingin semua ya. Ya cantik, keturunannya bagus, kaya raya, taat beragama kayak gitu ya. Nah, Nah, gitu yang kata mereka. Allah yafarisi. Yastarallahul umur. Nama ya, fana kafilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabalu hafidhuk.